Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah rahiman rahimakumullah. Kita baca satu hadis insyaallah dalam kesempatan ini dari kitab Bulughul Maram. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, kata beliau rahimahullahu taala, wa'an Abi Darda radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, siapa namanya? Uwaimir. Iya, pernah kita sebutkan di antara manqabah kedua yang bisa kita ambil dari Abu Darda, di antaranya selain beliau seorang yang zuhud, beliau seorang yang abid juga. Hawa nafila rahiman rahimakumullah. Abu Darda radhiyallahu an Uwaimir, ain wau ya mim ra Uwaimir, ya tasghir dari Amir, Uwaimir. Abu Darda radhiyallahu anhu seorang yang dicinta istrinya, keluarganya, ya. Imam Malik rahimahullah, Imam Malik rahimahullahu ta'ala pernah berkata, kata beliau, yajibu ala rajul, yajibu ala rajul, wajib atas seorang pria, an yuhabbiba nafsahu ila ahlihi wa uladi. Wajib atas seorang pria untuk dia melakukan amalan, berusaha agar dirinya dicinta oleh istri dan anak-anaknya, ya, menjadikan dirinya di keluarga sebagai seorang yang dicinta oleh istri dan anak-anaknya. Ini fadilah rahimakumullah. Abu Darda radhiyallahu anhu wa'idhir sangat dicinta istrinya, sampai-sampai diantara berita yang sampai kepada kita, Abu Darda radhiyallahu anha pernah berdoa, yang berarti maknanya dengan bahasa kita, ya Allah, dulu Abu Darda pernah mengkhidbah aku, iya, mengkhidbah aku. Tidak putih mahibahnya, mahibah meminang aku terima pinangannya, ya. Wa inni akhtubuhu ilaih, dan aku, ya Allah, sekarang menghitbah dia kepadamu, ya, ingin menjadi temannya nanti bersama di akhirat nanti surga. Kamu bisa sampai pun nanti di akhirat. Ya Allah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di antara kesalahan seorang suami, seorang bapak, itu dia mendudukan dirinya di keluarga seperti komandan. Iya, yang ditakuti, yang semua perintahnya harus ditaati, bukan didasari kecintaan, bukan didasari karena nang kewibawaan, tapi karena istri dan anak-anak takut kalau komandan marah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim, sehingga kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang dicinta oleh anak-anak dan istri kita. Wannas, manusia, kaum pria dalam masalah ini ada yang terjatuh ke dalam ifrat atau tafriq. Ada yang ifrat berlebihan, mencari simpati istri, mencari kecintaan istri, akhirnya terjatuh ke dalam tasahul. Iya, bermudah-mudah membiarkan istri dan perbuatan-perbuatan maksiat dengan alasan cari kecintaan. Jadi terjatuh ke dalam adiyah, menjadi seorang yang dayus, yang diancam oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, talat, tiga golongan. La yukalimuhum Allah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Tiga golongan yang akan mendapatkan kehinaan. Tidak akan diajak bicara oleh Allah di kiamat nanti. Tidak akan dilihat oleh Allah dan tidak akan ditasbih oleh Allah, bahkan akan mendapatkan azab. Dan di antara yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ad-dayyus. Dal ya wau fa dayyus. Awal saya tulis dayyus. Siapa dia kata Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah alladzi yukirru ahlahu ala syarr, yang membiarkan keluarganya, istrinya berbuat maksiat. Kalau istri berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, iya, dibiarkan dengan alasan nanti kalau dilanggar enggak cinta lagi. Sehingga bebas berbuat maksiat dengan alasan kayak gitu. Ini ifrat. Sebagian subhanallah berpegang dengan ayat ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Masya Allah, sahih. Laki-laki adalah pemimpin wanita. Iya, dia perlakukan istrinya seperti komandan kepada bawah. Pokoknya apa kata saya, ikut. Kalau enggak, jangan sama saya. Kalau ada ini, kalau ada. Iya, pokoknya mau ini, kalau enggak, sudah. Sehingga yang ada bukan cinta, tapi takut, sudah takutnya nah, bawahan kepada komandan. Qanbilah rahimahna rahimahumullah. Sehingga ini maksud dari Imam Malik rahimahullah ta'ala, kita cari berusaha mengamalkan untuk mendatangkan cinta istri kita dan anak kita itu tentunya dengan bimbingan syariat. Kita tarbiyah mereka, kita jaga mereka, kita didik mereka, dan yang lebih dari itu adalah kita memberikan contoh tauladan kepada mereka. Seperti Ummu Darda radhiyallahu anha, kenapa beliau begitu cinta kepada suaminya? Karena beliau tahu bagaimana amalan suaminya di rumah, bagaimana zuhudnya Abu Darda, bagaimana ibadahnya Abu Darda. Ya, sehingga terdengar beliau berdoa kepada Allah sampai menghibah Abu Darda, ingin nanti terus bersama Abu Darda radhiyallahu anhu. Qala qad abdara rahimahullahu ta'ala wa Abu Darda radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala man radda an irdi akhihi bil ghaib, barang siapa yang membela kehormatan saudaranya bil ghaib ketika saudaranya tidak ada, raddallahu an wajihin nar, Allah jauhkan dari wajahnya, dari dirinya neraka. Yaumul qiyamah, di hari kiamat nanti. Akhrajahu Tirmidzi wa hasanah. Wali Ahmad dan Biat Ahmad min hadis Asma binti Yazid nahu. Hadisnya terkait dengan masalah hak al-ukhuwah. Membela hormatan saudaranya. Ketika tidak ada, membela saudaranya ketika saudaranya dimungkinkan, membela hormatan saudaranya ketika saudaranya jadi baik, membela hormatan saudaranya ketika ia ada orang yang berkata sama saudaranya dengan sesuatu yang tidak hak. Kata Rasulullah SAW, man radda an irdi akhihi bil ghaib. Barang siapa yang membela kehormatan saudaranya ketika saudaranya tidak ada, saudara muslim, maka fadilahnya, keutamaannya, Allah akan menjauhkan dari dia api neraka di hari kiamat. Akhirnya Tirmidzi wa hasanah, dan hadis ini disebutkan oleh Syaban rahimahullah dalam Kitab Hadis Sahih. Barakallahu rahiman rahimakumullah. Berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, atau di antara faedah hadis ini, al-hasu 'ala ar-raddi 'an irdi akhi. Di antara faedah hadis ini kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, hadis ini adalah anjuran untuk membela kehormatan saudaramu seiman qala wa hadha yahtaju ila tafsir. Tapi ini kata beliau tadi butuh rincian. Iya, rinciannya kurang lebih kesimpulkan berbeda kan antara seorang yang salah, seorang yang saleh, seorang ahlu sunnah, seorang yang baik dengan ahlu lahwa wal bidah. Iya, orang-orang yang memiliki askar harifah, memiliki yang menyimpang, ahlu bidah. Jadi maksud Rasul sallallahu alaihi wasallam, man raddan akhihi, yakni akhi, saudara yang seiman, saudara yang taat dan saleh di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, fa innahu idza kana hadha ar-rajul alladhi ja'ala an-nasu yatahaddatsuna bihi sahibu bid'atin aw sahibu fikrin munharifin. Perkara yang sedang digunjingkan, yang sedang disebutkan kejelekannya, itu adalah seorang sahibu bid'ah, ahlu bid'ah, atau sahibu fikrin munharif, seorang memiliki pemikiran menyimpang. Wa dzukira fil majlis, sebutkan penyimpangan orang ini di majlis. Fala tarundanhu, enggak boleh kamu membela dia. Iya. Li'anna hadza kadhib. Karena membela orang seperti ini satu dosa. Qala id inna hadzal mubtadi'a wa sahibal fikr al munharif laysa lahu irdu. Seorang ahlu bid'ah, seorang memiliki pemikiran menyimpang, tidak ada kehormatan, tidak berhak untuk dibela. Yang dimaksud dengan man radda an akhihi bil ghaib, yakni akhi yang saleh, akhi yang di sunnah Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Ini sebutan Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan saya baca ini dalam syarat Ulum Kemarahan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Yang kedua, di antara faedah hadis ini kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, anna ar-radd al-mahmuda idza kana bil ghaib. Pembelaan yang dimaksud dalam hadis ini yang mendapatkan keutamaan, barang siapa membela saudaranya, maka Allah akan menjauhkan dari dia apa? Neraka di hari kiamat nanti. Ini adalah ketika saudaranya apa? Bil ghaib. Man radda man radda apa tadi? Man radda an irdi akhihi bil ghaib. Barang siapa yang membela kehormatan saudaranya bil ghaib, itu ketika saudaranya apa? Tidak. Tidak ada. Itu yang dapat keutamaan. Seperti itu. Nah, namun bukan berarti kalau dirinya ada dibiarkan, ada si Alan, iya, di apa namanya, dijelek-jelekan oleh saudaranya. Dan kadang tidak kita tahu ini apa namanya tuduhan-tuduhan yang keji, yang salah. Bukan berarti enggak, enggak usah dibela. Bukan. Tetap. Iya. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Fa idza qala qa'il, idza arada shakhsun an yantahika irda akhi ma hudurihi." Begitu kalau ternyata ada orang mau melecehkan teman kita ini. Ketika dia ada, kamu hadir, dia ada, terus mau dilecehkan. Fahal yajib alaika an taruda anhu, apakah kamu juga wajib untuk membela dia? Ya, ketika mau, oh, kamu ini kemarin ini ya, main-main perempuan. Kita enggak tahu ini orang baik kok dibilang main-main perempuan. Gimana? Apa wajib juga bela? Kata semoga Ibnu rahimahullah taala, iya. Tetap kamu bela. Kita kata enggak, kamu salah. Dia orang baik. Tapi bedanya apa? Keutamaan yang tadi. Keutamaan yang disebutkan tadi apa? Man radda an irdi akhihi bil ghaib. Apa faedah tadi? Allah akan jauhkan dari wajah dia neraka hari kiamat itu kalau khusus untuk yang tidak ada, tidak ada. Kalau dia nya ada tetap wajib. Namun masalah keutamaan wallahu alam. Qarbillah rahiman rahimakumullah. Yang ketiga di antara faedah yang disebutkan sebelum Taimin rahimahullah, kata beliau rahimahullah, hal ini menunjukkan ibad an-nar wa ibadu yaumil qiyamah, menetapkan adanya neraka, menetapkan adanya hari kiamat dan tentunya keyakinan sunnah wa jamaah. Ingin saya bacakan ada satu kitab dari tulisan Ustaz di Yaman. Dan ini termasuk ayat min ayatillah subhanallah. Seorang yang tunarungu, tunabicara, tapi karya-karyanya banyak. Dan yang ngajinya lagi di atas tulisan itu kita balaghah. Iya, kita punya kitab. Iya, ini Matul Ukhuwah. Dan diantara yang disebutkan di dalam kitab ini adalah bab masalah hukum al-ukhuwah, hak-hak iya ukhuwah. Di poin yang ketujuh yang terakhir, kata beliau rahimahullah taala, di antara hak ukhuwah adalah ad-difa' anil akh fi ghaibatihi. Yang sudah kita bahas, di antara hak persahabatan teman itu adalah membela teman kita ketika dia tidak ada. Kemudian yang terpenting, beliau sebutkan beberapa nas yang ingin kita bacakan yang menunjukkan keutamaan amalan ini. Di antaranya beliau sebutkan satu hadis dari Jabir bin Abdullah dan Abu Talha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min imri'in yakhdhulu amran musliman, tidaklah ada seorang yang membiarkan saudaranya terhina, fi mawdi'in tuntahaku fihi min hurmati, di satu tempat satu keadaan hormatnya sedang dilanggar, injak-injak, dia biarkan. Khadalah, yakni tidak membelanya, tidak membantunya, dibiarkan hormat saudaranya diinjak-injak, dihinakan. Wa yuntaqasu fihi min ardi, iya, dilecehkan hormatannya. Illa khadarahu Allahu bi mawdin yuhibbu fihi nusratah, kecuali akan Allah balas. Suatu hari nanti dia akan dihinakan oleh Allah, dibiarkan oleh Allah, tidak dibela oleh Allah ketika dia ingin Allah menolongnya. Al jazaa'u min jinsi al-'amal. Iya. Ketika dia berbuat seperti itu, membiarkan saudaranya terzalimi, dihinakan, dilecehkan, dan dia diam, kemudian nanti Allah, kata Rasulullah SAW, akan membalas, Allah akan membiarkan dia terhina di satu saat dia ingin mendapatkan pertolongan. Qala sallallahu alaihi wasallam, wa ma min imri'in yansur musliman bi mawdi'in yuntaqasu fihi min irdi wa yantahaqu fihi min hurmati illa nasarahullahu fi mawdi'in yuhdu fihi nusratah. Sebaliknya, tidak ada seorang yang membela saudaranya ketika sedang dilecehkan kehormatannya, dilanggar, kecuali Allah akan menolong dia di satu keadaan dia ingin mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara keutamaan hadis yang disebutkan adalah hadis Asma binti Yazid yang disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah di dalam Ulum Kemarin tadi. Rasulullah SAW menyatakan, "Man dabba an lahmi akhihi bil ghaibah. Ya, ketika barang siapa yang membela saudaranya ketika saudara tidak ada, kana haqqan 'ala Allah, maka hak atas Allah Subhanahu wa taala an yuqifahu minan nar, untuk menyelamatkan dia, membebaskan dia dari neraka." Alhamdulillah rahimahun rahimahumullahu jami'an. Ya, kita berharap Allah Subhanahu wa taala bisa menyelamatkan kita dari neraka. Itulah orang-orang yang faizin. Kata Allah Subhanahu dalam surah Ali Imran, apa? "Faman zuhziha 'anil nar." Kemudian, "Udkhila jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan di antara sebab amaran yang bisa menyelamatkan kita dari neraka adalah ini, membela saudara kita, kehormatannya ketika di jannah. Adapun amar Rasulullah sahabatnya, perlu kita tahu. Rasulullah SAW pernah datang ke suatu tempat, ke rumah sahabatnya, Itbar bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika itu beliau bertanya, kata Rasulullah SAW, "Aina Malik bin Duhsyu?" "Aina Malik bin Duhaisy?" "Mana Malik bin Duhaisy?" Tiba-tiba ada orang, ketika itu ada yang nyeletuk, kata faqala ba'duhum, "Dhalika munafiq, la yuhibbullaha rasulah." Itu orang munafik, tidak cinta kepada Rasul. Rasulullah SAW menyatakan, "La taqul dzalik, jangan kamu katakan demikian. Ala tarahu qad qala la ilaha illallah, bukankah kamu telah tahu melihat dia mengucapkan la ilaha illallah, yuridu bidzalika wajha Allah," dan seterusnya. Alhasil ketika ada yang sebutkan seperti itu, Rasulullah SAW mencegah. Juga ketika perang Tabuk, ketika Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu terlambat atau absen dari perang Tabuk, sampai di Tabuk Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ain bin Malik, mana Ka'ab bin Malik?" Tiba-tiba ada yang bilang, "Ya Rasulullah, habasa burda wa nadara fi athai." Yang menunjukkan kesombongan dia. Dia tertahan burdahnya sedang melihat. Iya. Ini jelas menunjukkan karena tidak ada yang menghalangi kecuali kesombongan. Maka Mu'ad bin Jabal radhiyallahu langsung membelanya. Kata Mu'ad bin Jabal, "Bi sama qulta, alangkah jeleknya ucapan kamu. Wallahi ya Rasulullah, ma nara ila khair. Kami tidak tahu Malik atau kami Malik itu di atas kebaikan." Ini akhwan, amar Rasulullah SAW dan amal sahabat. Ya, dan itulah keutamaan yang Rasulullah sebutkan. Maka kita sebagai seorang muslim berusaha untuk membela kehormatan seorang muslim yang lihat syarat mustaqim, yang saleh, yang istiqamah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika.